Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiochia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirai untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan membicarakan kali ini di dalam konteks kedaulatan Injil, yaitu Injil adalah ukuran kehidupan kita. Sehingga dengan demikian terang benderanglah hidup orang percaya karena diukur oleh ukuran Injil itu. Jadi tidak bisa kita merasa baik karena cocok dengan denominasi kita misalnya. Denominasi gereja mengajarkan ini, lalu kita pikir kita sudah jadi baik karena memenuhi standar ukuran tuntutan denominasi. Padahal yang menjadi ukuran standarisasi kita adalah Injil itu sendiri dan bukan yang lainnya. Nah, bagaimana kita memahami hal itu? Apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu? Coba kita melihat salah satu bagian yang menjadi penting untuk kita pelajari sama-sama. Tentu saja ada banyak bagian-bagian yang lain, ya. Tetapi kita akan membaca Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi 1 27 sampai 30 demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meneratkan, meletakkan Injil itu sebagai ukuran kehidupan kita. Maka menarik apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya dikatakan pertama hidup orang Kristen harus menjadi hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Kedengarannya familiar dengan telinga kita. Tapi kalau kemudian kita jadikan alat ukur jadi susah juga ya. Apa alat ukurnya yang berpadanan dengan Injil Kristus? Karena tiap orang nanti bisa jadi berkhotbah menafsirkan Injil Kristus itu berbeda-beda. Injil Kristus adalah Injil yang memberkati misalnya kan. Membuat kita menjadi kaya, tetap sehat. Itulah iman. Kan jadi lain lagi. Lalu yang sebelah sana bilang, oh bukan itu. Tahan menderita, tahan banting. Itulah iman. Jadi tidak peduli itu berkat-berkat materi misalnya. Atau diantara keduanya. Memang bukan berkat materi yang paling utama, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkannya. Tapi bagaimana hidup sesuai kehendak Injil itu? Dan menempatkan berkat materi sebagai hal yang akan dilengkapi oleh Tuhan, bukan tujuan tapi alat. Nah, ini kan menjadi satu pemikiran-pemikiran yang penting, saudara. Satu yang namanya teologi sukses, satu lagi teologi penderitaan. Bukankah kita juga harus seimbang? Tapi bagaimana keseimbangan? Nah, oleh karena itulah ketika dikatakan, aku mau supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, menyisakan pertanyaan. Apa ukurannya Injil Kristus itu yang sesuai dengan Injil Kristus, yang berpadanan dengan Injil Kristus? Tetapi istilah berpadanan dengan segera menunjuk kepada kita kesesuaian, kesamaan, ya, kesejajaran, dengan Injil Kristus itu. Nah, baru nanti kemudian ini dulu nih, sepadan. Jadi sama dengan, sejajar dengan, seperti kan begitu ya, yang ada dituntut dari Injil itu. Apa yang dituntut dari Injil? Nah, itu yang menarik. Yang pertama dikatakan apa? Langsung dikatakan berikut. Dan yang sepadan dengan Injil itu adalah keharuman namamu. Waduh, ini luar biasa ya. Sehingga dikatakan kalau aku datang, aku melihat. Kalau tidak datang, aku mendengar kamu teguh berdiri dalam imanmu itu. Jadi keharuman nama itu dulu menjadi sangat penting ternyata. Tetapi harum nama tidak berkaitan dengan bahwa kamu pejabat tinggi. Harum nama tidak berkaitan dengan kamu pengusaha sukses. Harum nama tidak berkaitan dengan kamu profesionalis yang hebat. Bukan. Tetapi harum nama sangat berkaitan erat dengan apa? Dengan kualitas kehidupan orang percaya. Jadi ingat ya, bukan kuantitas. Kalau kaya, ya, pengusaha hebat, pejabat tinggi, orang top gitu ya, atau profesional hebat, itu berkaitan dengan kuantitas. Angka itu ukurannya. Tapi ini berkaitan dengan kualitas. Jadi bukan uangnya itu. Bukan berarti juga gak perlu uang itu kan ya. Jadi kita askese menyiksa diri. Bukan juga. Tetapi bagaimana sebetulnya mengukur kehidupan dengan semangat yang tinggi. Sehingga hidup kita sepadan dengan Injil itu. Yaitu bahwa pertama dikatakan kita menjadi satu roh. Saudara-saudara, satu roh, saudara gak usah pikirkan. Apa ini satu roh gitu ya. Oh, roh kita jadi satu. Bukanlah. Satu roh adalah sama-sama mempunyai pemahaman yang sama, pengabdian yang sama pada Allah yang sama. Karena Allah kita itu roh. Jadi kita tidak bisa terjebak hanya pada ruang dan waktu saja. Allah kita itu roh, tidak terlihat oleh mata itu kan. Sehingga ketika dikatakan satu roh, kita punya semangat yang sama dalam beragama kita. Kita punya semangat yang sama dalam percaya kepada Injil kita. Kita punya semangat sama satu. Itu namanya satu roh. Sama-sama memuji Allah yang hidup, sama-sama taat pada Allah yang hidup. Sehingga semuanya God-oriented, tidak ada satupun yang self-oriented. Nah, itu gampangnya. Itulah satu roh. Sehingga orang-orang yang satu roh tadi dikatakan sama-sama sepengabdian. Sama-sama benar di dalam rohaninya. Apa yang menjadi tujuannya? Satu roh tidak sama dengan sama-sama kita satu gereja lalu di gereja yang sama. Bisa kita satu gereja, di gereja yang sama. Tapi belum tentu roh kita sama dalam semangat arah tadi. Yang satu kemana, yang satu kemana. Oke, jadi sangat clear sekali. Itu menyangkut lagi pada kualitas hidup keagamaan kita. Itulah orang yang dikatakan bahwa Paulus mengatakan hidup kita berpadan pada Injil adalah dalam ukurannya tadi dibilang, kalau dia datang dia melihat, kalaupun gak datang dia dengar. Kamu orang yang teguh berdiri dalam iman percaya. Begitu gak kita? Sehingga orang tahu kita, mungkin mereka melihat, tetapi mungkin juga tak melihat tapi mendengar. Atau mereka lihat apa? Justru hidup kita amburadul. Semua berpusat pada diri. Apa yang mereka dengar? Justru kita cabik-cabikan. Atau suka sekali berbasa-basi, tapi hidup kita tidak menunjukkan kelas. Ini penting. Jadi bukan segi kegiatan ya. Oh, dia ngelihat kita bolak-balik pergi datang gereja seminggu 3-4 kali. Ya, mau 100 kali pun kau, Tuhan tidak tertarik dengan itu. Orang Farisi itu seminggu puasa 2 kali. Ya, tidak ini, tidak itu. Tapi Yesus bilang apa? Dia lihat doa pemungut cukai yang dengan jujur mengaku, ampuni aku orang berdosa ini, tidak tahu puasa itu. Kebaik Allah pun seringkali lupa, bahkan kadang-kadang tidak mau sengaja. Tapi dia sadar dosa dan diakui. Tuhan dengar doanya pemungut cukai dan bukan orang Farisi. Baca Alkitab itu baik-baik. Ini ukuran yang luar biasa, saudara. Karena itu mari kita ukur semua ukuran itu dengan apa yang dikatakan Injil, berpadanan dengan Injil. Yang kedua tadi, kamu satu roh dan sehati sejiwa. Saudara-saudara, sehati sejiwa itu menjadi sesuatu yang jadi sangat penting. Ya, seia sekata. Bagaimana kita bersama-sama? Lagi-lagi saya bilang tidak ada yang mempunyai agenda tersembunyi di dalam kesamaan itu. Semua sama-sama pelayanan. Jangan sampai ada yang satu maunya top dalam pelayanan itu. Yang satu lagi supaya orang lihat dia pelayanan. Yang satu lagi punya tujuan berbeda lagi misalnya. Ada banyak orang mau ikut paduan suara. Oke, semuanya memang bisa suaranya bagus-bagus. Tapi yang satu mau paduan suara karena mau melayani Tuhan. Yang satu mau paduan suara supaya orang lihat dia tampil di atas panggung. Yang satu mau ikut paduan suara supaya terlihat dia pelayanan. Yang satu lagi ikut paduan suara karena dia lagi cari pasangan misalnya. Ada hal-hal terselubung ketika dia melakukan. Bahwa kalau dalam paduan suara saudara dapat pasangan itu bukan dosa. Tapi ketika pergi untuk tujuan itu dan bukan memuliakan Allah, itu masalah. Nah, jadi bagaimana ketika kita ada di satu tempat, untuk apa? Ketika ada kita satu tempat, apa yang menjadi sesuatu dalam batin kita? Nah, semua kita dituntut untuk sama. Sama-sama sehati sejiwa, melayani Allah yang sama. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak mencari popularitas atau apapun bentuknya. Yang kemudian bisa dinikmati oleh manusia berdosa ini. Tidak. Nah, jadi inilah yang menjadi pemikiran kita, inilah menjadi kesungguhan, keseriusan. Bagaimana kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Ini yang harus kita perhatikan dan ini yang harus kita saksikan dimanapun kita ada. Sehingga sehati, sejiwa menjadi kata yang penting dalam hidup kekristenan. Orang di Korintus adalah jemaat-jemaat yang ribut dan Paulus tegur mereka. Kalian ini sungguh-sungguh tidak hidup. Tidak berpadan pada Injil. Bahkan kalimat yang dipakai Paulus begini ya. Kalian masih duniawi karena kalian berselisih. Sebetulnya si ayat Alkitab clear ya. Tapi orang Kristen sekarang kalau selisih seribu dalih. Walaupun basa-basi dan orang dunia pun tahu itu gak benar. Kadang-kadang ya, tapi itulah sulitnya ya. Tapi semua kita memang sudah terlatih sih basa-basi. Padahal fakta yang ada tidak terbantah. Ya. Semua kamuflase kalau saya perhatikan begini. Karena ucapan-ucapan yang murni sulit didapatkan. Oh gak apa-apa kita ikut Tuhan kita ini. Tapi itu diplomasi dalam komunikasi. Tapi tidak dalam kualitas hidup sehari-hari. Ya ini juga rawan. Jadi kesepadanan dengan Injil saat sejiwa tadi membuat mereka tidak terpecah. Seperti yang Paulus bilang. Bahkan Paulus mengkritik di Korintus ada juga bahkan orang yang memberitakan Injil. Tapi untuk kepentingan perutnya. Waduh ngeri juga ya. Ternyata mereka gak sehati, gak sejiwa tuh. Ya. Satu memberitakan Injil untuk nama, satu memberitakan Injil untuk isi perutnya. 1001 macam ada di sana. Satu untuk egonya sampai ada pertikaian, perpecahan. Bahkan di Korintus orang sombong-sombongan dalam karunia roh. Aku bisa mujizat, karunia mujizat. Aku bisa karunia bahasa roh. Aku bisa karunia nubuat. Berkelahi satu dengan yang lain. Sehingga Korintus itu bukan contoh yang baik. Teguran, tapi setiap kali kita dengar khotbah kalau diambil dari bagian ini justru lain. Suasana itu sebagai teguran Paulus tidak pernah diperhatikan. Ini memang jadi repot ya kalau membaca Alkitab kita gak memahami konteksnya. Kita gak memahami apa yang menjadi tujuan dari Rasul berbicara. Akhirnya kita bawa seenak perut kita. Lalu bilang firman Tuhan kan kaya tidak terbatas. Hehe. Apanya yang tidak terbatas? Memang firman Tuhan tidak terbatas. Dia lebih luas dari apapun, lebih kuat dari apapun. Tapi waktu Anda menafsir, Anda harus berani membatasi diri. Bedakan itu firman Tuhan tidak terbatas dengan kau sebagai penafsir terbatas. Dengan kamu, saya sebagai pengkhotbah terbatas. Maka sampai Alkitab ingatkan, jangan tambah, jangan kurangi. Kau tidak hak. Hebat ya. Begitulah orang Kristen menaklukkan diri sehingga berpadanan dengan Injil ketika mereka tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Injil. Mereka satu roh di dalam sama-sama melayani Allah yang tidak terlihat mata itu. God-oriented, sehati, sejiwa, bagaimana menjalani semuanya bukan untuk keuntungan diri tapi kemuliaan Tuhan itu. Dan apapun yang dikerjakan tidak membuahkan pertikaian. Itu akan menjadi satu ukuran kehidupan orang yang mengenal Injil yang hidup itu. Ini penting saudara kekasih. Nah kemudian dikatakan lagi yang menjadi menarik. Bagaimana kemudian itu menjadi ukuran kehidupan yang luar biasa yang harus ada pada hidup tiap orang percaya. Bagaimana itu berlangsung dan berlaku dan bagaimana hidup mereka semestinya. Ini penting. Nah karena itulah dikatakan lagi di dalam bagian berikutnya. Ya, ketika kemudian kamu berjuang untuk iman yang timbul dari pemberitaan Injil itu, maka kamu tadi satu roh, sehati, sejiwa. Untuk apa? Berjuang untuk iman itu. Jadi bukan untuk Nina Bobo, bukan untuk duduk-duduk. bukan untuk sekedar praise and worship di ruangan kita saja, tapi berjuang untuk pemberitaan Injil itu, berjuang supaya bagaimana iman yang timbul dari berita Injil menjadi sesuatu yang applicable, menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu berkat bagi dunia sekitar kita. Banyak orang Kristen menjadi Kristen seperti orang naik ke singgasana atau seperti orang di mercusuar. Semua bisa dilihatnya, tapi dia gak pernah turun ke bawah. Ya. Selalu berdoa, memuji Tuhan, wah begini begitu, tapi orang lapar tidak pernah disentuhnya. Saudara merasa itu salah apa enggak ya? Oh nanti Tuhan yang jamah mereka. Loh, om Tuhan suruh kita kok. Kalau Tuhan mau jamah mereka enggak perlu ada orang lain kan. Tuhan bisa bikin apa saja kok. Tuhan yang jadikan kita. Kita diberi tugas memperhatikan mereka, mengurus mereka. Nah ini mestinya penting. Sehingga perjuangan, kata ini saya suka dipakai, untuk iman itu, ini penting. Kita berjuang, kita pejuang-pejuang iman semua kita. Nah orang berjuang itu gak ada di kandang. Orang berjuang itu gak ada di keenakan, di kenikmatan. Oh kita bikin KKR misalnya. Ya saudaraku, membuat KKR itu pun mudah. Toh saudara habis kebaktian, saya ini pendeta yang bicara juga di KKR. Selesai bicara ya selesai. Saya gak ngurusin lagi mereka kan. Sebetulnya saya sudah prestisnya dapat. Kehormatan pun dapat. Namanya pembicara. Jadi saya bisa klaim, bisa cerita. Yang dengar saya sekian puluh ribu orang. Oh begini dan begono. Saya bisa bikin apa saja. Dan saya untung karena itu. Sehingga kalau saya bertanya, sebetulnya apa yang saya bilang perjuangan? Oh itu jadi serius juga itu. Oh memberitakan Injil itu? Yes. Tetapi apakah kemudian itu tampak dalam hidup keseharian kita? Apakah kita bersentuhan dengan problema kehidupan ini? Kalau tidak kan sebetulnya kita sudah menjadi makhluk eksklusif bukan? Yang punya kelas tersendiri. Ini Kristen apa nih? Itu sebab kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus di bawahnya. Supaya kamu ini memberitakan Injil, iman yang sejati itu, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, atau oleh orang-orang yang baginya apa yang kau katakan tanda kebinasaan sehingga tidak menyenangkan. Padahal bagimu itu adalah tanda keselamatan. Maka mereka akan melawanmu, memusuhimu, menekanmu. Jadi ada perkelahian sengit yang terjadi, saudara. Perkelahian kualitas kehidupan. Di situkah kita? Atau kita sudah terjebak dalam suasana comfort zone yang luar biasa? Dan kita berpikir kita sudah melayani Tuhan karena kita kumpul doa seminggu sekali. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan karena kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan karena kita nyumbang kiri, nyumbang kanan. Padahal yang dituntut oleh Tuhan adalah hidup kita. Jikalau orang memberikan hidupnya, apalah sulitnya memberikan hartanya. Tapi jikalau orang memberikan hartanya, belum tentu dia memberani memberikan hidupnya. Ini ukuran Injil itu di situ, yang berpadanan dengan Injil itu begitu. Jadi jangan dikamuflase. Hanya karena dia memberikan hartanya lalu kita puji-puji seakan-akan dia sudah memberikan seluruh jiwanya, raganya untuk Tuhannya, padahal enggak. Nah ini terjadi kamuflase lagi. Tuhan tidak mau itu. Itulah saudara-saudara yang kekasih yang saya katakan tadi. Perjuangan iman memerlukan kemurnian ya di dalam menggarap seluruh apa yang kita kerjakan. Sehingga tidak ada private interest kita di sana, tujuan pribadi kita. Tapi semuanya semata-mata untuk menyenangkan Tuhan itu. Karena apa? Argumentasi Injil yang digambarkan oleh Paulus menarik. Karena kepadamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi juga menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29 ini perlu. Orang Kristen dianugerahkan, menerima anugerah bukan hanya percaya, tapi menderita. Lihat itu ya, menderita itu per anugerah. Sayangnya, makanya kita sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, lari sekali ya. Dari apa yang kita pahami, apa yang kita dengar. Anak Tuhan tidak akan menderita. Saya gak tahu yang salah Paulus apa para pengkhotbah masa kini. Saya gak tahu yang salah Paulus atau umat-umat yang mulai bicara sana-sini. Tapi jelas dikatakan kepada kita dianugerahkan bukan hanya percaya kepada Kristus tapi menderita untuk Dia. Maukah kita? Siapkah kita? Relakah kita? Atau kita putar balikkan, kita gak akan pernah menderita karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Hidup kita akan bahagia selama-lamanya. Apakah begitu? Kita akan mendapat apa yang kita inginkan karena kita anak raja. Itukah? Di mana mental pejuang kita? Para pejuang iman. Di mana mental kegairahan kita? Sehingga hidup kita bisa diukur berpadanan dengan semangat Injil itu. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus tidak hanya berteriak kepada orang-orang di zamannya, tapi Paulus meneriakkannya dengan cara yang bertanggung jawab. Nah, itu yang saya suka dari seorang rasul. Dalam pergumulan yang sama dikatakannya, seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Waduh, luar biasa ya. Paulus bukan hanya menulis, bukan hanya bicara. Paulus melakukannya. Paulus terlibat di pergumulan dan bukan hanya penganjur saja atau yang menyuruh saja, menganjurkan orang bertempur sendiri tidak. No. Paulus terlibat di dalamnya. Kapan? Dulu. Kapan? Sampai sekarang. Artinya sampai surat itu ditulisnya. Artinya apa lagi? Konsistensinya tinggi sekali. Itu loh. Sehingga konsistensi Paulus dalam menjalankan tugas yang diembannya itu ekstra luar biasa. Mestinya inilah yang kita pikirkan dalam kehidupan keimanan kita, saudara-saudara. Bagaimana hidup keimanan kita itu diwarnai oleh keunggulan kehidupan dan kualitas keimanan. Sehingga hidup kita terarah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita seperti yang dikehendakinya. Alangkah amat sangat indahnya kalau itu hidup di kehidupan kita. Begitulah seharusnya orang-orang Kristen seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Hidup dalam keimanan yang penuh. Seperti apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Maukah kita hidup seperti itu? Hidup berpadanan dengan Injil itu? Maka gairahkanlah dirimu. Tetapi marilah kita mulai mengukur diri kita sebagai pribadi, sebagai kelompok, sebagai organisasi gereja, begitu ya. Kita di situ enggak ya? Atau kita hanyalah orang-orang yang rutin sudah berjuang dari minggu lepas minggu bagaimana menyelenggarakan ibadah tengah minggu, minggu, begitu ya. Itu saja sudah. Tapi sebetulnya kita tidak pernah peduli pada apa yang terjadi di sekitar kita, isu-isu yang sedang bergerak, pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh banyak orang. Kita terlalu asik dengan diri kita sendiri, dengan doa-doa kita yang mengarah kepada kepuasan diri, kenikmatan diri, kenyamanan hidup ini. Kita menjadi sangat self-oriented. Tapi kita selalu menyebut-nyebut nama Tuhan. Kita membagi-bagi harta kita, padahal yang kita bagi sedikit saja. Namun seakan-akan kita sudah memberi pada dunia ini. Dan yang lebih hebat lagi, kita berpikir dengan memberi, kita tidak perlu lagi melakukan ini dan itu. Cukup sudah. Temukan bahagia hidup keimananmu dalam hidup seperti apa yang Tuhan mau. Atau saudara akan melakukan kegiatan-kegiatan duniawi saudara, tetapi Tuhan tidak mengenal saudara. Saya selalu akan mengingatkan kita ya, di dalam kedaulatan Injil itu, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapaku. Lalu ada yang bilang, aku mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Waduh, padahal kalau di gereja ini orang top ya. Bikin mujizat loh. Ngusir setan. Hebat dong. Nubuat, jago banget nih khotbah. Tapi ternyata tidak dikenal Tuhan. Apalagi kalau cuma sekedar kita bilang, aku juga beri harta loh, bagi-bagi uang loh. Tapi apalah artinya kalau tidak kau kehendak lakukan kehendak Bapa. Karena itu, mari kita pahami ukuran kehidupan yang aktual berdasarkan tuntutan Injil tadi. Bukan lagi sekedar selera dan gairah ukuran diri. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian, kebenaran di kehidupan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Injil yang memberi kami pencerahan. Berjalan di jalan yang menjadi kehendak Tuhan. Bergumul, berkelahi sebagai pejuang. Dan dengan semangat pemenang. Pertempuran kami adalah menaklukkan diri kami pada apa yang menjadi kehendak ilahi. Sehingga hidup kami berkenan padamu untuk puji hormat bagi namamu. Terima kasih untuk semuanya. Berkati sertai kami, tuntun pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di dalam sorga.